setan itu paling mangkel itu mbek wong mangan atau wong rabi sing nglawan setan. Mergo sakwise tauhid iki sukses, iki dhewe Kanjeng Nabi kula boten gawe-gawe. Sing nyelametno manusa iku al istirwah bil mubahat, menikmati barang mubah. Jadi wong nek wis usul ning pangeran iki ditakoki kuwi sing gawe sapa? Ya pangeran. Hadhil jibal sapa sing gawe? Allah. Wis terus suwe-suwe setan utakok, faman khalaqallah. Terus Allah dhewe asal usule iku endi? Ngendikane Nabi nek wis pertanyaan faman khalaqallah atau Allah sendiri itu asal usulnya gimana? Saat wujud itu bersama siapa? Terus pas dhewean iku piye? Falyantahi, maka kamu harus berhenti. Kula sebagai wong alim sing saged ngaji ya sering was-was ngoten. Biasanya tak tinggal gamel mi utawa ngerdalu tak tinggal gamel mi. Baru wae ngemi terus gawe kopi nang kafe kan. Tak tinggal nonton TV yo, nonton TV film-film sing lucu-lucu. Setane mesti nang ngenteni badhe godho tak tinggal itu. Walane deloki TV wong alim iku luwih ibadah timbang salate ruhin, paham.